aku padanya. Terlalu sayang hatiku padanya. Ini membuatku patah hati. Kala ia meninggalkan pergi, mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu sayang? Baru kini aku alami betapa sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku dicintai kalau hanya untuk disakiti? Ya badan, mengapa begini? Tiada mungkin akan terobati cerita karena patah hati ini, kecuali ia mau kembali untuk hidup bersamaku lagi. Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu sayang? Baru kini aku alami betapa sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku dicintai kalau hanya untuk disakiti? Ya badan, mengapa begini? Tiada mungkin akan terobati cerita karena patah hati ini, kecuali ia mau kembali untuk hidup bersamaku lagi. Mengapa dulu ku terlalu cinta?